Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah karena kita dapat bersama pada kesempatan kali ini untuk mendalami dan mengkaji secara lebih jauh firman-firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah terhadap kehidupan kita. Itu semua berguna untuk kehidupan kita dan juga untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi mari coba kita pahami dengan baik ayat pembahasan kita pada hari ini secara lebih khusus agar kita mampu menerapkannya di dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai di ayat ke-17 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi yaitu Rasulullah dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Subhanallah. Kembali dalam ayat 17 ini kita dihadapkan satu tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan nilai plus dan minus yang bakal dihadapkan oleh seorang muslim kalau dia memilih salah satu dari keduanya. Di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan kepada kita semua antara orang-orang yang kufur dengan orang-orang yang beriman dengan mengatakan, apakah sama orang-orang yang mendapatkan keterangan yang jelas dari Tuhannya kemudian disertai disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan disokong oleh keberadaan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya, terutama sekali kitab dari Nabi Musa alaihi salam, apakah sama mereka dengan orang-orang yang kufur? Ini adalah satu hal yang menarik untuk menjadi perhatian kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini kita terkadang merasa seperti mereka. Orang-orang kafir merasa seakan-akan dia itu seperti orang yang beriman, walaupun sikap dan tingkah lakunya itu berbeda. Mungkin satu gambaran yang lebih sederhana begini. Kalau sekarang ini kita perhatikan anak-anak muda kita, mereka itu tampil berpakaian ala artis. Pakai kacamata, pakai anting di telinga. Seakan-akan dia sudah seperti si Charlie dari ST12. Bergaya seperti Charlie, kurang makan karena ingin tubuhnya seperti Charlie, kurus. Dia merasa seakan-akan dia itu adalah seperti seorang selebriti terkenal. Tapi kalau dibandingkan dirinya dengan diri si Charlie ini, perbedaannya cukup jauh. Walaupun dia sama-sama pakai anting, si Charlie ini adalah artis terkenal yang diliput oleh media dan memberikan sumbangan yang terbesar bagi dunia hiburan Indonesia dengan lagu-lagu ciptaannya. Tapi si anak muda ini tadi, siapa dia? Hanya pandai meniru, merasa diri seakan-akan dia adalah orang yang terkenal dan seperti si Charlie, bahkan menganggap dirinya jauh lebih hebat dari si Charlie ini misalnya. Tapi tidak ada tingkah lakunya itu yang memberikan kebaikan kepada orang lain atau membuktikan dirinya itu berharga di mata orang lain. Inilah mungkin gambaran sederhananya kalau kita dekatkan dengan pemahaman ayat ini. Orang-orang kafir menganggap diri mereka itu seperti orang beriman. Mereka itu hidup di dunia, mereka bekerja. Tapi sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara orang yang kufur dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan tindakan yang banyak di dalam kehidupannya, taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, berbuat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang merasa dirinya beriman, ya, orang-orang kafir sama seperti orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang mengingkari oleh Allah. Mereka tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa ajaran, dan mereka tidak pernah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah sama mereka dengan orang-orang yang berbuat kebajikan di dalam kehidupan ini? Tentu tidak sama, dan akhir kehidupan mereka juga tidak sama dengan orang-orang yang beriman. Bersama kita sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Adiansah. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Saya dari penjelasan Ustaz Perdana yang begitu menarik tadi, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tentu tidak sama. Jadi ayat yang kita bahas pada kesempatan ini juga hampir sama redaksinya. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Ayat-ayat seperti ini adalah suatu uslub, gaya bahasa di dalam Al-Quran yang memberikan suatu perbandingan, dan itu amat sangat terang benderang bagi manusia itu sendiri. Karena pendekatannya rasionalitas dan realitas begitu. Rasio yang dapat akal, yang dapat langsung disaksikan dalam realitas kehidupan. Nah, tentu tadi sudah dijelaskan dengan begitu sangat menarik oleh Ustaz Perdana tentang contoh si Charlie tadi, ya. Bagi hal yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa adalah ada perbedaan yang sangat mendasar antara perbuatan orang yang beriman dengan perbuatan orang kafir. Walaupun sama-sama bekerja, walaupun sama-sama tidur, walaupun sama-sama makan, tapi orang yang beriman ketika dia makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, maka setiap butir nasi yang masuk ke dalam perutnya maka menjadi ibadah, menjadi pahala setiap suap yang dia lakukan. Dan begitu juga setiap apa yang dia lakukan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dari perbuatan kebaikan tentunya, maka dia akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak didapatkan pada ibadah atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan menariknya para ulama mengatakan, Al-Qur'an juga telah menegaskan, orang kafir itu sekalipun mereka berbuat baik, misalnya ikut mendanai bangun masjid misalnya, atau ikut memberikan santunan kepada orang-orang fakir dan miskin dari kalangan orang Islam misalnya, maka perbuatannya itu tidak bernilai di sisi Allah sedikit pun. Apa yang dia lakukan itu tidak mendatangkan pahala bagi dirinya. Kalaupun dia mendapatkan nama baik di dunia ini, maka itulah balasan dia. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, karena ibaratnya orang yang mau masuk ke rumah, dia tidak punya kunci. Maka apapun yang dia lakukan, teriak-teriak di luar rumah itu, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, kunci masuk seseorang itu ke dalam Islam adalah syahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak perlu bayar sampai miliaran rupiah, tidak perlu bayar mahal-mahal, cukup dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mandi junub, artinya mandi secara sempurna, mandi bersih semuanya, dan kemudian kalau belum berkhitan, dia berkhitan. Inilah antara lain sikap orang kafir kalau dia mau masuk Islam dan perbuatan yang harus dia lakukan. Jadi sangat mudah dan sangat sederhana. Nah, kalau kita melihat juga bahwa orang-orang kafir itu ketika dia berbuat, maka ada nilai kesombongan di dalam dirinya, bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata adalah hasil daripada perbuatan dia semata. Kalaupun dia mencapai suatu pencapaian, kekayaan atau ketenaran, popularitas, maka dia menganggap bahwa itu adalah hasil daripada jerih payah dia selama ini. Tapi bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, bahwa apa yang dia lakukan itu hanyalah semata ikhtiar, usaha, di mana hasil dan apa yang dia dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi korun-korun baru di era modern saat sekarang ini, karena boleh jadi sikap-sikap korun, sikap-sikap orang kafir itu merasuki diri walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Ya. Untuk menguatkan dalam firman Allah ini, ketika Allah berfirman, apa mangkana ala bayyinah. Bayyinah di sini diartikan, terjemahan di sini adalah bukti nyata, yaitu Al-Quran. Sebetulnya juga diartikan dengan kata lain bahwa bayyinah ini adalah kejelasan atau penjelasan atau keterangan, yang mana keterangan itu adalah berdasarkan penglihatan fitrah kita. Fitrah itu adalah Allah yang menciptakan murni betul-betul, sehingga betul-betul dari fitrah itulah yang memalingkan mereka. Sedangkan kata-kata wayatluhu syahidu minhu wa min qablihi, bisa jadi di sini adalah ditafsirkan sudah dibacakan kepada umat yang terdahulu, baik Nabi Musa yaitu kitab Taurat ataupun Zabur ataupun satunya lagi adalah Injil. Maka mereka ini merasakan sempit dalam hal ini, sempit wada'ikum bihi sodru. Artinya inilah kajian kita yang telah lalu tentang ayat itu, merasakan dada mereka itu sangat sempit. Maka di sini sebetulnya ayat 17 dari surah Hud ini adalah menguatkan bahwasannya mereka ini memang betul-betul ahli neraka. Sesuai juga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wallazi nafsi Muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasrani summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah, apa yang diutus yang kubawa, yang diutus Allah kepada Rasulnya dan kepada umatnya yang dibawakan, bagi orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ini tidak mempercayai, kemudian dia mati, orang itulah penduduk ahli neraka yang kekal. Ustaz Perdana, kami silakan. Iya, subhanallah, begitu banyak masukan dari narasumber kita tadi. Para pendengar yang berbahagia, ayat ke-17 dari surah Al-Hud ini memberikan banyak inspirasi kehidupan buat kita, bahwa di dalam kehidupan gini kita harus pandai-pandai untuk membandingkan antara satu dengan yang lain, kemudian memikirkan apa efek yang terbaik kalau kita memilih salah satu dari keduanya. Allah sudah menjelaskan di sini bahwa manusia yang cerdas adalah manusia yang tahu betul terhadap apa yang dia pilih dan tahu betul apa akibat dari pilihannya tersebut. Oleh karena itu yang paling penting adalah fala takum fi miryati minhu, jangan lagi merasa ragu-ragu. Prinsip itu harus tetap diteguhkan, tetap dalam prinsip dan keyakinan bahwa agama yang kita peluk ini, agama Islam ini adalah merupakan agama yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul a'launa in kuntum muslimin. Kamu akan menjadi menempati posisi yang tinggi kalau kamu in kuntum mukminin. Kalau kamu betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Jadi jangan ragu lagi. Dengan keimanan kita sudah menempati posisi yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan perintah dan larangan Allah, itu berarti kita sudah melaksanakan perintah dari Yang Maha Tertinggi. Jangan pernah meragukannya atau membandingkannya dengan orang-orang yang hidupnya hanya berusaha untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tegaskan prinsip kita, kokohkan keyakinan kita, buka pandangan mata dan hati kita. Insyaallah kita akan mampu menikmati kehidupan ini dengan baik, dan kita tahu betul bahwa pada saat kita menghadapi tantangan kehidupan, semuanya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang mukmin yang taat dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah Pak, selesai Pak, selesai. Amat. Ingin nggak kepala asinnya? Ini pulpen siapa nih? Mana? Nih.